Tiwa suku ninja, jebule pilih Vespa. Tiwa jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Rasa tresno kui, tutu amarga pondo. Sayang lan kemati, ngalah kecacai rodo. Lanang